Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil khalqi jam'a. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wahid. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya sami nampi pinten-pinten rahmat, nikmat, taufik saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kuloran panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh wonten ing majelis pengaosan menika. Insanes mugi-mugi anjen kita sami dereaken pengaosan sedaya ingkang terlibat wonten ing penyelenggaraan pengaosan menika mugi-mugi dipun tetepaken dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi anjen kita sami ngaos sesarengan saketo nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya wonten ing pengaosan ingkang kapengker sampun dipun bahas masalah tanda-tandane ngamal niku ditampa. Lah, tujuane napa to niku? Kok Allah Ta'ala itu lah enak uang ngamal sing ditompo. Ini bahasanya kan saja ini bermula dari ngamal ditompo. Ngamal itu lah ditompo. Ini ku tengjuru hati mesti enten labet-labet. Enten labet-labet. Enten pengaruh-pengaruh lintasan-lintasan rohani. Yeah. Mungkin berupa pengetahuan, kesadaran, informasi. Mungkin berupa rasa, lato'if. Lato'if rohani ya, getaran-getaran. Lek sing nun jauh niki kula serodok menggok sithik sing diterangne teng ngene. Kitab cilik. Namene tapi lek krungu koyo kitab gedhe. Qatrul Ghawais. Qatrul Ghawais niku enten latifah lataif ya. Enten latifatul qalbi, enten latifah. Ya latifah-latifah niku sing insyaallah lek sing derek tarekah Naqsabandi apa Qadiriyah niku dijelasne. Ya, tapi tengri kula cuplik mawon ini ada lato mungkin pas la ilaha illallah la ilaha illallah niku maramara teng kados teng dodo koyoke nggone niku teng dodo niku koyo enek niku koyo muni mbuh muni apa tapi sik gak paham jane tapi ana rasa sing wis piye ngono kadang-kadang niku serodo mengiwa serodo men kadang teng batuk mriki. Kadang itu ada sekejur tubuh terasa adem selem kadang-kadang panas macam-macam arif itu nek sing berupa latoif lho. Enten sing berupa ma'arif, pengenalan-pengenalan. Moro-moro niku ada lintasan. Oh, matuke dingenekno. Matuke dingenekno. Nah, sasaran ma'arif itu apa? Gak mesti ora kok mesti ma'arif itu harus berupa sesuatu sing bab hukum, bab ini kadang-kadang ma'arif pengenalan yang diberikan Allah itu bukan bab hukum, kadang bab obat. Kadang bab tanduran. Mboten mesti sak kersane Gusti Allah to. Mulai gue ngirimi ngiriko kok. Jadi buatan kena dijaluk. Mulanya mungkin wiridane podo, amale podo, waktu nilai amalan podo, bahkan mungkin jamaah bareng tahlilan itu warid yang diterima satu dengan yang lain enggak sama. Mungkin dulu orang kena dijaluk. Gue sih, kalau nyuwun warid kado sing niko gak kena. Walaupun loh. Lah sami iya padha ning gak padha. Sami jenengan tindak keng Blitar dateng Malang. Bisa sing sampean tumpaki sami. Tapi lintasan sing teko

Perlune apa lek barados engko lek sowan sebo ning Pak Bupati ben pantes. Dan ben pantes. Ora kok terus sampean roh anduke kepencet, roh anduke apik. Lah jedine roh wesik ngene ora kaya omahku. Nek omahku iki mblongkroh kok to lek iki jeding kok apike ngene terus sampean turu teng ngriku lho. Nggih, ulah omahe ora enak porseline, gak enak keramike, wong jugan lemah biasa. Jadi ini mlebu jeding, jeding pendopo kabupaten, sing keramike gila persik, karena jeding pendopo arang-arang dinggo kan garing. Rumangsane iku dinggoni turu. Ora iku kon adus, kon resik-resik ning kono. Memang lebih indah, warit itu pasti lebih indah dari wadak-wadak yang biasa kita lihat. Mesti niku wong wiridan dipethokne alam iki sosok niku dikenali jin barang ngoten. Sosok mboten kabeh ngoten. Dan itu memang lebih barang anyar ya mesti luwih apik. Ngoten. Barang anyar mesti luwih apik. Ning omah wis dibujo iki lho metu petok enek perawan anyar ya rumah sana luwih ayu kuwi. Ora butuh wong wiridan asale niku omah-omah wadak fisik itu terus karo Allah dikenal bareng sing gaib. Gek niku baru pertama kali mesti asik. Biasanya rakot ngempet terus cerita-cerita kan malah jadi fitnah. Nggih, mergo niku ora kok dikongkon seneng teng riku tapi kongkon resik-resik. Supaya pantes. Ngoten. Pantes napa? Supaya pantes sowan sebo dateng Gusti Allah. Mergo li annal hadroh krono sak temene suasana ketuhanan. Krono sak temene pangarsane Allah iku munazzahun maha suci angkul kalbin saking sekabehane ati. Ati sing mutakaddirin kang butek bila asari kelan pira-pira labet duniawi. Jadi ati niku lek isik kebuteken kathah labet-labet duniawi tidak mungkin itu nanti akan disuguhkan di hadapan Allah. Piring itu ijak akeh cetene. Gelas ijak akeh cetene. Gitu nggih. Isih kotor, mboten mungkin ta sampean suguhne tamu. Mboten mungkin, itu pasti dibersihkan dulu. Karena jenengan ajeng sebo teng Allah, kok atine ijak cetet tok. Lah niku karo Allah mesti diresiki. Nah, dalam rangka ngresiki mesti digrujuk banyu. Digrujuk sabun, digrujuk klerek, digrujuk nopo koten. Nah niku sedoyo alat pembersih, bukan untuk disukai. Mutalawisin hadroh ilahiyah niku mboten purun nompo utawa harus bersih suci dari hati sing mutalawisin sing jibrat. Cara-cara saat ini karena apa? Jibrat. Cara bentar ke jibrat. Gopak, gubrat, mutalawisin kan gopak, jibrat bi akdaril agyari kelawan piro-piro kotorane agyar. Agyar niku perkara sing sakliyane Allah. Lek itu masih memenuhi hati, gak pantas. Mergo agyar niku mesti ngajake tengene sing asor. Perkara sing sakliyane Allah niku mungkin pol-polane pol ilang. Lah nek perkara ilang ya wis dadi persoalan ya. Gak pantes to arep sowan ning ngene Gusti Allah sing Allah niku ora tau ilang. Mboten. Wong arep sowan Pak Bupati kok persoalan sing dibicara men. Anu Pak Bupati itu pundi? Ban sepeda motor kula niku kok kempes niku lek nambalo teng pundi iki kecilian omongan to. Nggih ta? Kecilian omongan. Mulane sak durunge ajeng sowan Pak Bupati bisane sak dikek informasi-informasi sing lengkap sing luwih jembar mana soal bupaten, soal kecamatan, soal pasar kono itu manajemennya ya apa ini. Lah baru engko lek niku diduduh warit-warit ngoten mengke pasebo maturin niku ya matur bab sing gede-gede. Lah jenengan mboten nang donga ae sing arep ditakoni Gusti Allah persoalan Gusti niki awak kula kok lara kabeh iki tambane napa niku ya kecilian soal. Ngene be Allah terus dilatih sik karena ngamal sampean sae lulus ditampa ngamal terus dikai pengalaman baru. Ben berbicara yang lebih baru lagi, yang lebih penting, yang lebih jembar, lebih luas. Orang yang perkara wadak-wadak, perlu perkara hikmah yang lebih luas lagi. dikenalno alam jin, dikenalno alam malaikat. Ora kok dikongkon bergaul karo jin. Ora dikongkon bergaul karo malaikat. Terus lali mboten. Tapi itu semua untuk nanti bahan pembicaraan nek pasowan. Dan wa idza innama aurada wa alaika litakuna biwaridan aurada alaikal warida liyatasallamaka min yadil aghyar waliyuhariraka min rikil asar. Kalau kesimpulan dari warid yang datang itu adalah merupakan alat untuk mendorong kamu yang suluk masuk ke wilayah hadroh ilahiyah. Kesimpulan yang lain, Syekh Ibnu Athaillah dawakan aurada alaikal warid. Aurada wis nekaaken sapa Allah alaika ing atase sira. Nekaaken alwarida ing warid nur. Iku mau liyata salamaka supaya nampa sapa Allah ka ing sira. Ditampa saka ditampa min yadil aghyari saking tangane pira-pira aghyar. Selama ini kalau sama sing nyekel sing ngopeni lah aghyar kabeh. Nggih. Adus resi ya diresiki banyu. Mangan diladeni bojo. Lah ngoten-ngoten mawon to persoalane niki. Lah niki Allah ajeng kerso langsung nampi panjenengan. Mulane terus dibedol sik. Perhatian jenengan ben ngale, ben ora ublek-ublek ngurusi sing basa wadak-wadak terus diiming-iming karo Allah enek barang apik sing luwih apik timbang dunya, luwih apik timbang dunya. Lah jenengan ben mriku ngoten nggih. Lah niku sik maksude napa? Niku mungkin jenengan badhe ditampi Allah. Lan sing luwih penting malih wali yuhariraka. Lan supaya melepas sapa Allah. Merdikakna sapa Allah ka ing sira dimerdikakna min rikil asari saking perbudakane pira-pira labet. Terus mundi to kok labet memperbudak nggih. Wong selama niki kula sampean kan diperbudak labet. Keyakinane mohon sampe digupil penyok keyakinan kula jenengan. Sajane lek keyakinan sing utuh urip kuwi uripe Gusti Allah, urip diuripna Allah. Tapi sampean mesti gak wani urip gak ketonggonan duit. Ya ta? Artinya kita diikat oleh duit itu seakan-akan sing ngupakara aku, sing ngepenak aku ku duit. Ya ta? Nah, oleh karena itu oleh Allah dibuat suasana lain. Gak duit-duitan tapi kuwi iso urip. Bukti no, ini bukti nih. Nyata nih, kowe bangsa gelem tahlilan ikhlas tenan. Saiki kowe tak paringi ora iso turu patang dino tapi kowe seneng. Maca kulhu ping telu weteng wareg. Lha niku enten terjadi ngoten nih. Maca kulhu ping 1000 niku bar maca kulhu sedina suwi ora turu tapi gak kesel. Iku warid. Lataif ruhaniyah muncul dengan ini semangat metu. Nah, jamaah patang puluh dino berturut-turut. Ini kanjeng Nabi nek jamin sapa sing kuat jamaah patang puluh dino berturut-turut gak kelangan takbiratul ihrame imam dijamin perkara loro. Nomor siji mlebu swarga, dijogo sangka tumindak sing nyebabno mlebu neraka. Nomor loro ati ini dibebas na songko sifat munafik. Deh, maksudnya apa dah? Kalau matur ngeten, kalau dok nih hadis nih. Mergi amal soleh, niku hati niku resik. Dan hati resik, niku terus. Kali Allah Taala amal sih ditarik-tarik, tiga i mingi-mingan. Besok, akhirnya sampean mungkin diparingi suasana batin sing wis gak melek gak kepilut dunya. Dilokne wong ya meneng ae, dilem wong ya panggah ngono ae. Mboten. Sampai nuwun sewu, saking tentreme atine nuwun sewu niki ibu-ibu terutama Bu. Saking atine wis mapan diiming-iming kedekatan kepada Allah, niku sampai bojone wayuh bareng gak muring-muring. Nun sewu bu niki niku kula mboten-mboten kok terus sampan kon gak muring-muring. Lah nek urung ngono ya muring-muringa wong urung tok kok. Etok-etok sabar malah lara jero sampan. Etok-etok sabar mboten oleh nggih. Maksudnya niku ngeten lho. Ketika ini enten warid nalika jenengan ngamal ikhlas betul niku enten warid ngeten. Alah ibae sayange bojoku kuwi sayang. Sayang demel ora kaya sayange Gusti Allah. Ya daripada aku pengin roh rasane sayange Allah terus men diganggu bojoku ayo ben wayo kono lho. Enten ngoten niku enten. Ada lagi warid yang datang tidak begitu. Dia sadar ketika dia wiridan ati padang niku ngerti Masya Allah. Tibae olehku bekti karo ibu biyen keliru kabeh. Tibae aku biyen kedosan karo ibu karo mak olehku bekti gak tenanan. Tibae karo Gusti Allah aku didudune mbok sok liwat impen barang. Tibae ibuku iki gelo karo aku. Lah kono nobati piye? Gak iso nobati nek delalah bojone terus wayo. Nah, bisa bojone terus sadar iki. Ya wayuhe bojoku iki minangka piwales aku biyen gak ngreken mak, saku genten gak direken bojoku. Ya Allah, sampean dadoske wayuhe bojoku kula niku menika pembersih kula sabade sowan panjenengan. Ridho. Ngerti lho nggih. Niki pun mboten soal tuntut penuntut. Kowe bojoku lho aja ora ana-ana pun mboten enten ukuran iki pun mboten enten. Wong bojo iki duduk Gusti Allah kok. Ngerti lho nggih. Pembicaraan niki contoh mawon. Mungkin yang lain ya sakit kepemilikan. Mungkin wong liya lek sing ngalami wong liya wis digeprak wong. Enek sawah kok sertifikat diapusi lurah menengae. Kan sok enten korone latilut-latilut terus moro-moro sawah niku dadi kaya lurah. Lurah nakal. Ya ngene iki dilawange menengae ora piye-piye wong. Nek malah ya malah beneran to enek sing garapno. Mergo napa? Warit sing teko, dia merasa bahwa sawah ki ngrepoti. Karena sawah ki ngrepoti, dipek wong beneran. Dan itu mboten digawe-gawe lho, nggih. Oleh ngono kuwi pancen enek warit sing teko. Dadi mboten kok terus dietok-etokno, terus di ngerem-ngerem terus. Yalah timbangane repot ya ben digarap ngono tapi yo dina ngamuk. Niki asli, artinya asli memang murni tulus atine ngene ngono kuwi. Bukan karena kecerdasan olah pikirnya bukan, tapi karena rasane pancen ya iki kerasa direpoti. Nek sampai garap sawah, lah kok malah sawah dipek lurah. Niku dhek pancen kerasa beneran. Mulane ambek lurah yo gak mangkel. Dan sami termasuk pemane ngepasi duwe bojo cerewet. Mongko bojo cerewet itu dawuh Kanjeng Nabi, bojo cerewet yo ngewangi ngresiki dosa. Maka nggih. Wong wedok sing cerewet niku ngewangi ngresiki dosane wong lanang. Saestu, Pak. Mula sangka niku lek ati niki pun ro metu warit sing sae, niku pamit diomeli wong wedok mboten jengkel. Malah alhamdulillah, yah mene diucek. Berarti mari ngene resik aku lho, mboten diucek niku pancen ya lara. Tapi ya meneng wae ora usah melok genten ngamuk terus. Sangkeme jeplak genten luwe elek wapun men mendel mawon wis kala-kala kapan aku lek gak dindang-dang bojoku lek kok kemlelet lah ora barbar berarti iki ngresiki sifat sombongku. Lho ya jelek sadar ngoten krana warit sing dugi ngoten mboten enten masalah niku mboten. Dadi niku sedua ya untuk melepas warit-warit sing ngoten niku kalau Allah Taala di sebenarnya ada hikmah supaya kita tidak terikat oleh hitung-hitungan sebab akibat yang selama ini pun ngetel teng pikiran kula sampe. Mugi selama ini kula jenengan nek mikir ngene. Wah, iki lek gak enak bapak as gak iso ayem. Omah lek gak ketemu wong lanang iso kuwat kabeh bingung. Niki jenenge sampean diperbudak oleh hadirnya sang bapak. Terus karo Allah Taala dituki, duduk bapak sing moro. Tapi padange ati, jret. Akhirnya sampean dadi wong kendel. Secara upama diomongne blak-blakan secara ekstrim tanpa enten unggah-ungguh kesopanan pergaulan sampean muni ngene ratae-taean ra bapak-bapakan. Wong wiridan ngene ayeme ra karuan. Cuma niku lek diomongne ngono tenan niku mboten sopan, Bu. Mboten. Tapi hontok-hontoke ati sing nampa peparing anggal saking Allah itu bisa berkata begitu. Dalam rangka apa? Terlepas dari keterikatan selain Allah. Aku mau jadi budak bojoku. Aku pengen jadi budak Gusti Allah. Kau paham aku saking lagi bojo. Blas ora ketok bojoku, aku mung sadar iki titipane Allah sing kudu tak ramon. Betul lho, nggih. Sami kalian jenengan dadi mbok ngomel, mbok ora ngomel lan pancen iki ya ingon-ingon, ku ya tak ingonane lho ngono. Senajan aku ora melok duwe. Tapi wong karo juragan kon ngeritno, kon nguyang, wis tak guyange ya tak ritno ngono ae. Dadi arep bengah, arep benginge, arep nyelen tak urusane dheke. Sing penting aku dititipi iki tekan ngingoni tak ingoni. Wong jare juragan aku kon ngingoni. Dadi lek go Pak Kletong ya tak dusi, lek keluar ya tak golekno suket. Lek nyebal-nyebal ning pagere wong tak giring tak lebokno kandang. Jadi bojo nyebal ya tak giring tak kon mulih tak didik. Ya betul lho, Kek. Dene ndek ngomel pancen sapi unene ngowah-ngowah. Ngerti ta, Kek? Kedhuan apa lek kebo yo ngowek-ngowek. Lek wedhus yo mbek-mbek wis pegaweane. Ngerti ta, Kek? Lek kucing yang ngeong, ngeong lek wong wedok cerewet wis gawat, ngoten. Dan nek wong lanang ngamukan iki gegawat, Bu, ngoten lho, Kek. Ora patek akeh omonge tapi mara selentak lho ngoten niku. Nggih ta, Kek? Ora gak ngono terus menenge purik metu lho ngene iki, Gus. Biasa. Wis gawane wong lanang ngoten. Nah, itu semua persoalan yang sering kita hadapi tiap hari. Tapi kalau kita tidak terikat oleh itu dan kita terlepas, tidak diperbudak oleh itu akan berbalik menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ngerti lho, Kek? Berbalik, ora kok terus nguyang sapi terus karo ngamuk-ngamuk mboten. Wis pancen sapi ya sing ngene iki. Dadi nuwun sewu boleh wong bapak-bapak niku kok kopro sarung bar dinggo salah utawa klumbruk ning pocane segawan. Pancen iki ramu rata ramutanku dibiyekno neh lho mboten. Nek niku niat sampean ikhlas niku dadi warit sing sae. Niku lha nggih, dados hikmah saking warit niku sing terpenting. Kula panjenengan ojo sampai digenggam oleh tangan aghyar, jangan sampai kita diperbudak oleh ikatan-ikatan asar. Asar niku labet saking aghyar niku wau. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun selamataken Allah, mboten kebujuk dening carane ngatur warit, tapi sadar lan nrimo warit sing dugi niku minangka kiriman saking Allah kangge sangu sowan wonten ngersane Allah Subhanahu. Monggo kita tutupkan donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an li sahabati Rasulillah ajmain alhamdulillah rabbil alamin. Hamdaya fi na'mahu wa yaka fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal khaira kullahu wa na'udzubika min syarri kullihi ya man biyadihi wa khairu kullu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.